السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Ibn Ghadin rahimakumullah, kita lanjutkan masih di halaman 13. Ini tinggal sedikit kutipan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, tapi kutipan yang sedikit ini memiliki latar belakang sejarah yang panjang ya. Mungkin butuh waktu tersendiri untuk menceritakan peristiwanya ya. وقال في موضع آخر، di tempat yang lain pernah kita bacakan juga ini ya, Majmu' Fatawa juz 28 halaman 505. Beliau mengatakan fa haula'il qaumul mas'ulu anhum askaruhum mustamilun ala qaumin kuffarin minan nasara wal musyrikin. Maka kaum yang ditanyakan itu, kaum Tartar itu, askaruhum, pasukan mereka mencakup terdiri dari orang-orang kafir asli, yaitu orang-orang Nasrani dan musyrikin. Wa ala qaumin muntasibina ilal Islam, dan juga terdiri dari kaum yang mengaku beragama Islam. Rajanya sendiri mengaku Islam, mengumumkan keislamannya. Wa hum jumhurul askari, dan mereka yang mengaku Islam ini adalah mayoritas pasukan Tartar. Yang tikuna bisyahadataini idza tulibat minhum, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat kalau diminta. Wa yu'azzimuna ar-rasula, mereka mengagungkan, memuliakan Rasulullah SAW. Wa laisa fihim man yusalli illa qalilun jiddan, dan tidak ada di antara mereka yang menunaikan salat kecuali sangat sedikit. Wa shaumu ramadhana aktsaru fihim min as-salati, yang melakukan shaum Ramadan di tengah mereka lebih banyak daripada orang yang melakukan sholat. Kalau sholat sehari 5 kali malas, tapi kalau shaum Ramadan setahun sekali tidak apa-apa. Maka banyak orang-orang Tartar shaum Ramadan. Wal muslimu indahum a'zamu min ghairihi, orang muslim menurut pandangan mereka lebih mulia dari non muslim. Walisalihina minal muslimina indahum qadrun, orang-orang soleh kaum muslimin di kalangan Tartar itu memiliki qadrun, memiliki kedudukan, dihormati. Wa indahum minal islami ba'duhu, dan mereka juga memiliki, melakukan, menganut ajaran-ajaran Islam, melaksanakan tapi sebagiannya, tidak keseluruhan. Wa hum mutawafawituna fihi, dan mereka bertingkat-tingkat ya, bermacam-macam tingkat keislaman mereka. Ini beliau pernyataan beliau tentang Tartar ya. Ada yang kafir musyrik, Nasrani, musyrikin, tapi ada juga orang-orang muslimnya. Wa qala fi mawdhi'in akhara, di tempat lain Majmu' Fatawa juga di 28 dia mengatakan wa aidan la yuqatilu ma'ahum ghairu mukrahin illa fatikun, dan juga tidak ada yang berperang bersama mereka di pihak mereka selain orang yang mendapat ikrah ya, yang memiliki unsur uzur ikrah, dipaksa ya. Illa fasikun, kecuali orang fasik. Au mubtadi'un, atau ahli bid'ah. Au zindikun, atau zindik, kal mulahidati malahidati al qaramitati wal al batiniyati, seperti orang-orang mulhid, orang-orang qaramitah, orang-orang batiniyah. Wa karrafidati sababati, juga seperti orang rafidah golongan sababah. Wa kal jahmiyatil mu'attilati minan nufatil hululiyati, juga seperti orang-orang Jahmiyah, orang-orang yang mu'atilah, yang meniadakan sifat-sifat Allah. Minanufat, golongan yang tidak mengakui, yang meniadakan sifat Allah al-hululiyah, lagi meyakini hulul, menipisnya Allah pada zat makhluknya. Disebutkan di sini, selain yang mukrah, yang berperang bersama orang tertentu, kalau bukan orang fasik maka dia mubtadi, kalau tidak mubtadi maka dia orang zindi. Artinya beliau akui di tengah mereka juga ada muslim, tapi muslim yang fasik, tidak semuanya beliau kafirkan. Ini pasukan Tartar. Wa qad zakara anhu Ibnu Katsir rahimahullah fil bidayah wa nihayah annahu kana yatufu ala askaril muslimina wa yushajjiuhum. Ibnu Katsir rahimahullah dalam al-bidayah wa nihayah telah menyebutkan dari Ibnu Taimiyah bahasanya Ibnu Taimiyah berkeliling di tengah pasukan Islam, beliau memberi mereka semangat. Wa yuzilu anhumus syubhata fi qitali haula'i, dan beliau menghilangkan dari pasukan Islam syubhat yang membuat mereka ragu-ragu untuk memerangi pasukan Tartar. Diqalihi Ibnu Taimiyah menghilangkan syubhat tersebut dengan perkataan beliau yang masyhur, lauro'aitumuni fi saffihim wa ala ra'sil mushafa wa ala ra'sil mushafu faqtuluni, jika kalian melihat aku berada dalam barisan pasukan mereka maka meskipun di atas kepalaku ada mushaf Al-Qur'an tetaplah untuk membunuh aku. Kalimat lengkapnya seperti yang saya tulis di papan tulis ya, Al-Bidayah wa Nihayah, peristiwa tahun 702 Hijriah. Di Al-Bidayah wa Nihayah yang pakai tahqiq Syekh Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki ya, juz 18 halaman 23 sampai 24. Ibnu Katsir mengatakan wa qad takallamanna sufi kaifiyati kita liha ula'i tatari min hayi qabilin huwa. Masyarakat orang-orang pada tahun itu, tahun 702 Hijriah itu, ramai membincangkan bagaimana tata cara memerangi pasukan Tartar ini. Perang melawan Tartar ini masuk kategori apa? Ini masuk kategori perang fitnah, muslim perang sesama muslim untuk urusan dunia, atau perang melawan Khawarij, atau perang melawan mumtani anis syariah, atau perang melawan orang murtad. Fa innahum yudhirun al-islama wa laysu bughatan 'alal imami, karena orang-orang Khawarij itu, orang-orang Tartar itu menampakkan keislaman, bersyahadat, bagiannya sholat, bagiannya juga puasa Ramadan. Wa laysu bughatan 'alal imam, dan mereka bukan golongan bughat, pemberontak terhadap imam kaum muslimin. Karena tahun itu ya 656 Hijriah, khilafah Abbasiyah di Baghdad runtuh, keluarga besar khalifah itu dibantai bersama 2 juta umat Islam di Baghdad. Yang selamat dari keluarganya khalifah Al-Musta'sim Billah, khalifah ke-37 itu, yang selamat cuma satu orang. Dia 3 tahun melarikan diri dari Baghdad hingga sampai di Kairo, di mana di Kairo saat itu ada pemerintahan Islam, di bawah kekuasaan Daulah Mamalik. Oleh Daulah Mamalik, orang keluarganya Al-Musta'sim Billah ini, karena dia orang Quraisy, keluarga besar Abbasiyah ya, dia diangkat jadi khalifah 3 tahun setelah runtuhnya Baghdad, 2 tahun setelah runtuhnya Baghdad ya, 658 Hijriah. Tapi dia khalifah cuma lambang, cuma namanya saja khalifah, tapi sebenarnya boneka, tidak punya kekuasaan apa-apa. Yang memerintah adalah Sultan Mamalik itu. Tahun kemudian ya kan, 659 terjadi perang Ainul Jalut itu, di mana pasukan dari Mesir berhasil mengarahkan pasukan Tartar di Palestina ya. Kemudian tahun 600, seperti sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu ya, tahun 693 Raja Tartar yang di Baghdad, Kozan itu atau Tuzan, Kozan Khan ya, masuk Islam. Kemudian 8 tahun setelah itu, 6 tahun setelah itu, tahun 699, dia mengirim pasukan ke Syam, melakukan serangan ke Syam, di mana dalam peperangan itu pasukan Islam ya, sultannya dari Mesir membawa pasukan ke Syam, perang, kalah perang, melarikan dirilah sultan itu ke Mesir ya. Akhirnya Syam itu jatuh ke tangan Tartar. Tahun-tahun itu ya, tahun 699 itu, disitulah ya, kalau dalam atau dalam Al-Bidayah wa Nihayah ya, disebutkan pada peperangannya terjadi pada hari Rabu 27 Rabiul Awal tahun 699, Waqatu Qozan, peperangan Qozan, di mana pasukan Islam mengalami kekalahan telak. Sultannya melarikan diri ke Mesir, karena kerajaan dia di Mesir, melarikan diri ke Mesir. Akhirnya Syam ini jatuh ke tangan pasukan Tartar. Hari Rabu tanggal 27 Rabiul Awal pasukan Islam kalah ya. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Rabiul Akhir 699 ya, umat Islam dari kota Damaskus mengirim utusan untuk menemui pasukan Tartar yang sedang dalam perjalanan menuju Damaskus ya, pusat pemerintahan. Saat itu pasukan Tartar berkemah di sebuah tempat namanya An-Nabab. Sampai sekarang kotanya masih ada ya. Kota ini terletak di antara Homs dan Damaskus. Dalam rombongan itu ya, termasuk salah satu rombongan yang dipimpin oleh Ibnu Taimiyah langsung. Ibnu Taimiyah memimpin beberapa ulama dan tokoh masyarakat dari Damaskus menemui pasukan Syam, minta jaminan keamanan untuk penduduk Damaskus. Kemudian oleh Tartar diberi jaminan keamanan. Hari Senin peristiwanya. Kemudian 3 hari setelah itu ya, 4 hari setelah itu pada hari Jumat tanggal 14, seminggu setelah itu ya, Jumat 14 Rabiul Akhir tahun 699 ya, di Damaskus itu khatib Jumat sudah menyebut Qozan. Biasanya zaman itu ya, kalau khatib Jumat itu selalu mendoakan untuk para khalifah. Nah ini Damaskus khatib-khatibnya sudah mendoakan untuk Raja Qozan, Raja Tartar yang di Baghdad itu. Kemudian pada tanggal 15 Rabiul Akhir ya, sehari setelah peristiwa itu, pasukan Tartar masuk ke Damaskus dan mereka melanggar perjanjian jaminan keamanan yang mereka berikan itu, ya, di mana sudah kita bacakan di Majmu' Fathawa Sidra 80 ya. Mereka menawan tak kurang dari 100 ribu umat Islam melakukan pembantaian, perampokan, ya, pemerkosaan, penghancuran masjid-masjid, ya, masjid dijadikan kandang kuda, masjid dijadikan apa, kedai-kedai minuman keras, dan melakukan pembakaran setidaknya di 3 kota, ya, di kota Solihiyah, Mizah, dan Daroya. 3 kota di Damaskus ini dihancur ludeskan oleh mereka, ya. Dalam Majmu' Fathawa, dalam Al-Bidayah Nihayah disebutkan dalam peristiwa itu, ketika pasukan Tartar pulang ke Baghdad, ya, Khozan ini, rajanya Tartar itu membawa rampasan untuk masuk kantong pribadi dia 3.600.000 dirham. Ini Ibnu Katsir mencatat segitu. Itu baru harta yang dia rampok dari kaum muslimin Damaskus dan sekitarnya. Belum yang dia terima dari suap orang-orang kaya biar selamat. Apa, Masya Allah, luar biasa. Termasuk para menteri-menterinya, komandannya, termasuk ulama-ulama yang menyertai dia bergabung di barisan dia. Ada Ibnu Katsir menyebutkan Syekhul Masyaikh, ada muftinya juga, ini Khozan ini. Muftinya pulang dari Damaskus itu menggondol uang 600 ribu dirham, 60 dinar ya, entah berapa kilo, entah berapa kuintal emas itu kalau sekarang. Begitu juga beberapa apa pejabatnya, ini peristiwa tahun 699-nya ya. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah pada hari Jumat itu ya, setelah ada masuknya tentara Tartar itu. Tartarnya masuk hari Sabtu, Jumat pekan berikutnya, wa yaumul jum'ati la yataqamalu fihi saful awwal wa ma ba'dahu illa bidugdin jahid. Pada hari Jumat berikutnya, tanggal berapa? Tanggal 21 Rabiul Akhir 699 ya, di Damaskus itu pada hari Jumat itu masjid-masjid itu sop pertama aja mau memenuhi, luar biasa sulitnya. Kenapa? Orang enggak ada yang berani keluar rumah. Pemerkosaan, penghancuran luar biasa oleh pasukan Tartar ini. La yataqamalu fihi saful awwal wa ma badahu illa bijuhdin jahid. Sop pertama aja mau menuhi, sulitnya minta ampun ya. Nah, apalagi mikir kok sholat Jumat minimal orangnya 40 orang. Madzhab Syafi'i lebih sulit lagi. Ini orang sembunyi semua. Kalau enggak pengen mati disembelih, diperkosa, di apa ya. Wa man kharaja min manzilihi fi daruratihi, dan barang siapa keluar dari dalam rumahnya untuk keperluan yang sangat-sangat darurat, dia khruju bi thiyabi zayyihim, dia akan keluar dengan pakaian menyerupai pakaiannya orang-orang Tartar. Nyamat. Summa ya'udu sari'an, kemudian dia akan segera balik ke dalam rumah, wa yadunnu annahu la ya'udu ila ahlihi. Saking takutnya itu keluar rumah mau kencing, mau pir aja, khawatir tidak balik ke rumah. Peristiwa tahun 699 ya. Masya Allah, dahsyat ini. Sampai seperti itu ya. Nah, kemudian pada tanggal 2 Rajab ya, setelah pasukan Tartar ini balik ke kemana, ke balik ke Khozan dan tentaranya balik ke Baghdad, dia meninggalkan 60 ribu tentaranya di Damaskus dan sekitarnya. 60 ribu dia tinggalkan wakilnya di situ, namanya Qutbuddin apa tadi Qutbuddin Qutb apa Qutja ya, nama Turki. Kemudian pada tanggal 2 Rajab 699 Hijriah ya, Ibnu Taimiyah bersama para tokoh umat Islam menemui panglima pasukan Tartar ya, meminta agar mereka membebaskan tawanan umat Islam yang mereka tawan ya. Gimana ditawan puluhan ribu orang begitu, sementara mereka sudah memberikan jaminan keamanan. Ini pada tahun 699 ya. Kemudian setelah itu datang pasukan dari Mesir, sehingga pasukan Tartar ini ditarik mundur ke Baghdad. Kemudian terjadi peperangan yang lebih dahsyat pada tahun 702 ya, bukan 701 tapi ternyata tahun 702, di mana perang inilah yang diikuti oleh Ibn Taymiyah rahimahullah ya, yang dibahas dalam tadi lima jumu' fatwa di Al-Bidayah Nihayah yang tadi disebutkan, berkatanya kalau kalian melihat aku berada dalam barisan pasukan Tartar sekalipun di atas kepalaku ada Al-Quran, maka bunuhlah aku. Ini pada peristiwa tahun 702 Hijriah, namanya Perang Sakhaf ya. Terjadi pada tanggal 1-2 Ramadan tahun 702 Hijriah. Peperangan berlangsung dari habis asar sampai besok hari Ahad pada subuh. Perangnya dari sore sampai besok pagi. Di mana dalam peperangan itu umat Islam mendapatkan kemenangan telak ya, pasukan Tartar berhasil dihancurkan. Nah, ini sebelum terjadi peperangan ini terjadi gelombang pengungsian besar-besaran. Orang-orang dari Aleppo, dari Hama itu pada melarikan diri ke Damaskus. Dari Damaskus berita datangnya tentara Tartar itu sudah bikin orang kalang kabut. Akhirnya mengungsi ribuan orang ke Mesir cari selamat. Bahkan banyak ulama dan para komandan perang itu ikut-ikutan lari ke Mesir. Sehingga ketika pasukan Islam itu keluar dari kota Damaskus ya, berkemah di sebuah tempat namanya Jusurah. Jusurah ini kota pertama kalau dari Damaskus menuju Mesir ya. Orang Damaskus itu sudah pesimis semua, ini wah pasukan Islam melarikan diri, bukannya mau merangi Tartar malah cari selamat ke Mesir ya. Sehari setelah peristiwa itu ya, pasukan Islam mundur lagi ke sebuah daerah namanya Kuswah. Ini kota kedua dari Damaskus menuju Mesir. Ini akhirnya orang sudah yakin, ini sudahlah kita ini tamat riwayat. Pasukan Islam tidak mau bela kita lagi. Pasukan Islam cari selamat ke Mesir. Apalagi Sultan yang di Mesir tidak datang-datang buat pasukannya. Sehingga ketika Ibn Taymiyah itu ikut keluar dari kota Damaskus itu orang malah ala beliau. Gimana nyuruh jihad malah ikut kabur ke Mesir. Sampai seperti itu ya dalam Bidayah Nihayah ya, belum disebutkan seperti itu. Tapi ternyata pasukan dari Mesir datang bergelombang ya. Para komandannya datang duluan, kemudian baru kemudian datang Sultan ya, Sultan An-Nasir Muhammad bin Qolawun dan Khalifah Abul Abbas Al-Abbasi, Al-Hakim bi Amrillah Abul Abbas Al-Abbasi. Khalifahnya yang Khalifah Punika itu ikut langsung meninjau pertempuran itu bersama Sultan Muhammad bin Qolawun ya. Terjadi peperangan dahsyat di mana dalam peperangan itu ya, Ibn Taymiyah memfatwakan umat Islam, pasukan Islam untuk berbuka puasa. Karena itu perang terjadi pada hari kedua ya. Hari Kamis hari Sabtu 2 Ramadan tahun 702 Hijriah. Dari habis asar perang sampai besok pagi Ahad pagi terjadi kemenangan besar ya, di mana sebagian besar tentara Tartar dalam perang itu tewas. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir ya. Waqad takallama an-nasu fi kaifiyati qitaliha ulai Tartar. Orang-orang ramai membicarakan bagaimana cara kita memerangi Tartar ini. Kalau bahasan fikih ini bab apa ini? Fa'innahum yadhiruna al-islama walaisu bughatan alal imam. Karena orang Tartar ini menunjukkan keislaman dan mereka juga bukan bughat kepada imam. Fa'innahum lam yakunu fi ta'atihi fi waqtin thumma khalafuhu. Karena orang-orang Tartar ini sebelumnya bukan orang yang membaiat pada pemerintah Islam yang di Mesir. Tapi mereka punya pemerintahan sendiri, mendirikan kerajaan di Baghdad. rajanya pertama Hulagogan, kemudian pada masa itu tahun 702 ini Kozan ini. Mereka bukan buat, jadi bagaimana kita memerangi mereka? Faqala Syekhu Taqiyuddin, ya, yang saya tulis di papan tulis, maka Syekh Taqiyuddin, Taqiyuddin Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim, namanya Ibnu Taimiyah ya, Taqiyuddin Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, lahir di Harran. Ibnu Taimiyah itu nama moyangnya. Dia mengatakan haula'i min dinsil khawarij alladzina kharaju ala Aliin wa Muawiyah. Mereka itu termasuk jenis khawarij yang memberontak terhadap Ali dan Muawiyah. Wa ra'au annahum ahaqqu bil amri minhuma. Orang-orang khawarij memandang mereka lebih layak untuk memerintah menjadi penguasa dibandingkan Ali dan Muawiyah. Wa haula'i yaz'umuna annahum ahaqqu biiqamatil haqqi minal muslimin. Mereka itu orang-orang Khawarij maupun Tartar, mereka juga mengklaim bahasanya mereka lebih layak untuk menegakkan kebenaran dibandingkan kaum muslimin. Wa ya'ibuna 'alal muslimina ma hum mutalabbisuna bihi minal ma'asi wa dzulmi. Mereka mencela, mengejek, merendahkan umat Islam yang bergelimang dalam kemaksiatan dan kezaliman. Wa hum mutalabbisuna bima huwa a'zamu minhu bi adhafin mudha'afatin. Padahal mereka sendiri, orang-orang Tartar maupun orang Khawarij ini, bergelimang dalam kezaliman, kemaksiatan yang berlipat kali lebih besar dari apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Fatafattanal ulama wan nasu lidzalika. Ibnu Taimiyah mengatakan Ibnu Katsir ya, mengatakan begitu. Fatafattanal ulama wan nasu lidzalika. Berkat penjelasan Ibnu Taimiyah itu, tafattana, para ulama dan masyarakat akhirnya paham. Artinya bahwa ulama saja zaman itu ya, sebelum ada penjelasan Ibnu Taimiyah itu bingung. Jadi kalau kita baca Al-Bidayah wa Nihayah ya, tahun-tahun itu tuh qadhi qudhatnya qadhi qudhat Maliki, qadhi qudhat Syafi'i, qadhi qudhat Hambali, qadhi qudhat apa Hanafi, masing-masing mazhab punya qadhi qudhat. Di Damaskus, di mana-mana itu universitas banyak, Madrasah Sholihiyah, Madrasah Asyrafiyah, Madrasah Darul Hadis ya, yang hari ini tingkat universitas ya. Ulama itu banyak. Bahkan kalau kita baca ciri khas ya, apa Syekh Mahmud Syakir dalam Tarikh Islam menyebutkan kelebihannya era Ulama Malik itu pemerintahannya kacau tapi ulamanya berjubel. Dan zaman itu boleh dibilang zaman keemasan ulama Islam. Itu zamannya Ibnu Daqiqil Id. Itu zamannya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Mizzi, Az-Zahabi, semua ulama besar di bidang tafsir, hadis, fikih, tarikh itu ya abad-abad itu, abad 7-8 Hijriah itulah gudangnya ulama. Tapi menghadapi kasus Tartar ini mereka bingung. Apalagi zaman kita ulamanya udah kalibernya makin melorot, masalahnya makin ruwet. Ini pemerintah ini murtad atau enggak ini masih banyak ulama yang pusing, enggak paham, apalagi orang awamnya. Zaman ulama, zaman Ibnu Taimiyah juga begitu ya. Sebelum ada penjelasan Ibnu Taimiyah itu masyarakat ya, ulama aja bingung. Wa kana yaqulu linnas, Ibnu Taimiyah mengatakan kepada masyarakat, idza ra'aitumuni min dzalikal janibi, jika kalian melihat aku dari pihak sebelah sana yaitu Tartar, wa 'ala ra'si mushafun, dan di atas kepalaku ada mushaf, faqtuluni, maka bunuhlah aku. Artinya apa? Kalau sudah berperang di pihak Tartar itu halal untuk dibunuh. Fatashajja'an nasu fi qitalit tatari wa qawiyat qulubuhum wa niyatuhum walillahilhamdu. Maka akhirnya apa? Masyarakat menjadi berani untuk memerangi Tartar. Waqawiyat qulubuhum wa niyatuhum, hati dan niat mereka menjadi kuat dengan adanya penjelasan beliau ini. Ya, inilah kisah ya, bagaimana Ibnu Taimiyah mengalami langsung ya, peristiwa tahun 699 maupun 699 ya, maupun tahun 702. Beliau saksi hidupnya, beliau saksi sejarahnya. Wa hadza qasarihi fi adami takfiri bi mujarradil kauni fi sahfihim. Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas qasari seperti sebuah penegasan fi adami takfir, dalam hal apa? Tidak mengkafirkan bi mujarradil kauni fi sahfihim, hanya karena seseorang berada dalam barisan pasukan Tartar. Beliau tidak mengkafirkan setiap orang, pokoknya asal gabung dengan pasukan Tartar menyerang Syam, kafir. Tidak begitu beliau. Beliau sebutkan ada zindiknya, ada fasiknya, ada mubtadiknya, ada kafir aslinya. Lihat juga jelas dan tidaknya. Wahir suhu rahimahullah alal ibti'adi anil hukmi bil kufri. Dan hiras beliau ya, antusiasme beliau, semangat beliau untuk menjauhi dari menjatuhkan vonis pengkafiran illa ina yatabayyanu jiddan, kecuali ketika persoalannya sudah yatabayyanu jiddan, menjadi sangat jelas. Wa yastau burhanuhu bahiran, dan cahayanya, penjelasannya sudah benar-benar bahiran, sudah gemerlap, sudah jelas sekali. Wal ihtiyatu bidzalika, dan kehati-hatian beliau. Wat tarkizu 'alal hukmil bayyinil wadhihi, dan beliau lebih memfokuskan diri pada persoalan hukum yang sudah sangat-sangat jelas. Wa huwa masru'iyatu bal wujubu qitali ha'ula'i wa qatlihim. Apa persoalan yang hukumnya sudah sangat jelas itu, yaitu wajibnya, disyariatkannya, bahkan diwajibkannya memerangi Tartar dan membunuh mereka. Ini yang beliau jelaskan. Mereka ini, kalau di Ibnu Katsir ini, Al-Bidayah Nihayah disebutkan seperti Khawarij ya, tapi kalau dalam Majmu' Fatawa Juz 8 tidak disebut seperti Khawarij, tapi seperti Mumtani Anis Syara'i, seperti orang-orang pada zaman Abu Bakar yang tidak mau membayar zakat. Tapi disebutkan di sini, yang beliau tekankan adalah wajibnya memerangi mereka. Adapun soal mengkafirkan ya, tadi disebutkan beliau menyebut di sana ada orang mukroh, ada yang ghair mukroh, ada yang kafir asli, ada yang fasik, ada yang mubtadi, ada yang zindik murtad, beragam orang. Wa ma kulli dzalika fa innal mutahassala min kalamihi annahu yaj'alu qitalahum min babi qitalil mumtani'ina an syara'il Islam. Meskipun itu semua yang disebut di atas, wajib memerangi mereka, wajib membunuh mereka, fa innal mutahassala min kalamihi, maka sesungguhnya yang bisa disimpulkan dari perkataan beliau, annahu yaj'alu qitalahum min babi qitalil mumtani'ina an syara'il Islam. Bahasanya beliau Ibnu Taimiyah menjadikan peperangan melawan Tartar ini masuk dalam bab kategori perang melawan orang-orang yang menentang untuk melaksanakan syariat Islam. Ai qitala qa'ifatil mumtani'ah, yaitu perang melawan kelompok pembangkang yang menolak syariat. Wa huwa ashbahu bi qitalil murtaddin alladziina qatalahum as-siddiqu was-sahabatu ridwanullahi alaihim. Dan itu lebih dekat, lebih menyerupai dengan perang melawan orang-orang murtad yang diperangi oleh as-siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar as-siddiq dan para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi kembali Majemuk Fatawa di 28 seperti itu ya. Beliau panjang lebar 2-3 pertanyaan tentang tartar itu beliau sebutkan, selalunya yang beliau bahas wajibnya ijma ulama tentang wajibnya memerangi kelompok yang mumtani hadis syara'i. Kelompok yang menolak untuk menunaikan salah satu dari syariat Islam yang zahirah mutawatirah ya. Beliau sebutkan di situ seperti orang-orang zaman Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak mau bayar zakat. Penduduk Thaif tidak mau mengharap meninggalkan riba. Itu kasusnya samakan dengan itu. Wa amma itibaru ba'dil fuqaha'i kitalaha ula'i min jinsi kitalil buhat. Adapun pendapat sebagian ulama ya, yang menganggap perang melawan Tartar itu masuknya kategori perang melawan Gugot, pemberontak terhadap Khalifah yang Syah. Fa'inna syaikho, maka sesungguhnya Syaikh Ibnu Taimiyah qad saffaha hadzal qawla jiddan, maka beliau menganggap pendapat tersebut sangat bodoh. Di asrohi wa aqsa ibaratin, ya, beliau membodoh-bodohkan pendapat tersebut dengan ungkapan yang asroh, yang sangat tegas, yang lebih tegas, wa aqsa dan keras. Fahadha zakartuhu huna lil istiqnasi wal fa'idati. Demikian saya sebutkan di sini kutipan-kutipan dari pendapat Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa 78 dikutip oleh Syekh Atiyatullah Alibi di sini lil istiqnas. Sekedar untuk apa? Agar kita tidak merasa asing, agar kita akrab dengan fatwa para fuqaha mutaqaddimin, para ulama terdahulu, wal faedah, dan untuk mengambil faedah. Walhamdulillahi ala taufiqihi. Segala puji bagi Allah atas taufiknya. Sampai di sini insyaallah ungkapan kutipan-kutipan dari Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa 28 ini sangat membantu kita untuk memahami realitas zaman itu, juga kiasnya dengan zaman sekarang, kesesuaiannya dan lain sebagainya, termasuk memahami juga kenapa ada ulama-ulama bahkan mayoritas jamaah jihad di dunia, mulai dari jamaah Islamiyah Mesir, jamaah jihad Mesir, sampai juga jamaah-jamaah lainnya setelah itu ya. Karena jamaah jihad Mesir dan jamaah Islamiyah di Mesir itu termasuk pelopor ya. Tahun 60-an, 70-an dia sudah membentuk sebuah jamaah ya. Kenapa mereka sampai hari ini ya, secara resmi masih mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah ini ya. Tidak dikafirkan secara mutlak, tidak dipukul rata takfir ain ya, takfir muayyan, sampai dilakukan proses tamhis ya, istifa'us syurut dan intifa'ul mawani ya, terpenuhnya syarat-syarat dan tiadanya penghalang-penghalang ya. Mungkin ternyata memang bukan pendapat ulama sekarang, tapi Ibnu Taimiyah pun pernah mencontohkan seperti itu ya. Dan beliau bukan orang duduk di meja, tapi betul-betul orang lapangan ya. Tahun 699 ketika pasukan Tartar mau masuk Damaskus, beliau yang minta jaminan keamanan. Ketika di bulan Rajabnya Khuzan pulang ke Baghdad itu, beliau juga yang minta pembebasan umat Islam. Tahun 702 ketika terjadi perang itu, beliau juga ikut perang Syakhab itu. Artinya beliau memang fatwanya melihat realita, melihat realita dan saksi hidup dari peristiwa zaman itu. Bukan hanya tinjuan dalil, tapi tidak lihat realita. Wallahul muwaffiq. Demikian yang kita bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.